Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد مسلمين والمسلمات para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dapat bersama sekali lagi berkumpul bagi kita meneruskan majlis pengajian bulanan kita pada membahas berkenaan dengan kitab Talbis Iblis yang ditulis oleh Al-Imamul Hafiz Ibnul Jauzi rahimahullahu taala yang meninggal dunia pada tahun 597 Hijrah Perbahasan kita hadirin sidang jemaah yang saya hormati, kita akan menyambung berkenaan dengan fasal yang disebutkan di sini oleh penulis kitab kita hadirin sidang jemaah berkenaan dengan bab yang ketiga daripada kitab kita ini berkenaan dengan kitab Talbis Iblis, Al-Babu Al-Thalis, bab yang ketiga, Fit-Tahdhiri min Fitani Iblisa wa Makayidih, pada memberi ancaman terhadap fitnah-fitnah daripada Iblis. Dan fitnah di sini merujuk kepada ujian, gangguan-gangguan daripada Iblis laknatullahi alaih, serta wa makayidih, dan juga tipu daya Iblis hadirin sidang jemaah, dan juga tipu daya daripada Iblis. Jadi tuan-tuan yang mempunyai kitab, kita boleh melihat kepada perbahasan yang berikutnya, iaitu pada muka surat yang ke-232 dalam cetakan saya. Ia muka surat yang ke-232 hadirin sidang jemaah. Jadi kita mulakan, kerana saya dapat tengok yang menyatakan komen suara kita jelas dan gambar jelas, maka saya akan terus pergi kepada apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Akhbarana Muhammad ibn Abil Qasim قال أخبرنا حمد ابن أحمد قال أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله قال أخبرنا أبو بكر الآجري قال حدثنا عبد الله ابن محمد العطشي قال حدثنا إبراهيم بن الجنيد قال حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا بشير ابن محمد ابن أبان قال حدثني الحسن ابن عبيد الله ابن مسلم القرشي عن وهب. Ini dia punya sanad riwayat daripada penulis kitab kita ini, Al-Imam Ibnul Jauzi hadirin sidang jemaah, sampailah kepada satu orang tabi'in namanya Wahab bin Munabbih. Namanya Wahab bin Munabbih rahimahullahu ta'ala. Jadi daripada Wahab bin Munabbih, beliau menceritakan anna rahiban takhalla fi sawma'atihi fi zamanil masih. Ada seorang rahib. Dan kita biasa terjemah rahib ni ialah seseorang yang individu yang memfokuskan atau menumpukan kehidupannya untuk beribadah kepada Allah semata-mata. Dalam masa yang sama, dia juga disifatkan sebagai, kadang-kadang diterjemah sebagai pendeta, hadirin sidang jemaah. Dan lelaki ini ialah dari kalangan fi zamanil masih. Dia kata takhalla. Takhalla tu maknanya bersendirian. Sebab itu kalau kita sebut perkataan, apa nama, contohnya darul khala, iaitu bilik air, apabila kita bersendirian padanya. Kalau perkataan khalwat, maknanya perkataan bersendirian atau bersunyian. Nah, itu dianya perkataan takhalla. Jadi ada seorang rahib ni, dia bersendirian fi sawma'atih. Kita telah sebutkan pada bulan yang lepas, makna sawma'ah ialah rumah ibadat. Sawma'ah ni makna dia rumah ibadat yang dibina untuk mereka menyendiri dalamnya dan beribadah padanya. Itulah namanya sawma'ah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita juga telah sebutkan secara seringkas lalu pada bulan yang lepas, hadirin sidang jemaah, berkenaan dengan satu orang lelaki ini yang disifatkan sebagai ahli ibadat. Disifatkan sebagai ahli ibadat. Cuma dia ini, satu hari dia sedang beribadat di sawma'ah. Sawma'ah ni rumah ibadat. Dan mak dia datang panggil dia, bagi salam, tapi tak menyaut. Kali yang kedua, ataupun ketika itu dia tak menyaut kerana dia pada pandangan dia, ya Rab ummi wa salati, ummi wa salati, mak aku ke ayah salat aku. Kemudian mak dia pun beredar. Kali kedua, keesokannya mak dia datang lagi, tapi sama juga, tidak menyaut kerana dia sedang salat. Jadi dia tidak menjawab panggilan mak dia kerana dia sedang salat. Keesokan hari, kali yang ketiga pun sama. Sehingga akhirnya mak dia doakan, mak dia kata, Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumisat. Ya Allah, kau janganlah matikan dia, iaitu Jurash ni, anak-anak dia Jurash, seorang ahli ibadat, sehinggalah dia melihat kepada wajah-wajah pelacur. Itu doa mak dia. Tetapi poin yang cuba saya nak sebutkan ialah perkataan sawma'ah ialah rumah ibadat. Dan orang-orang dahulu, mereka memang bina satu rumah ibadat daripada tanah dan mereka beribadat di dalamnya pada tempat tersebut. Hadirin dan hadirat, maknanya mereka beribadat di dalamnya pada tempat tersebut. Jadi berbalik kepada kisah daripada Wahab bin Munabbih tentang seorang rahib yang menyendiri, bersendirian di dalam rumah ibadat dia, fi zamanil masih, pada zaman al-masih. Maknanya merujuk kepada zaman Nabi Isa alaihi salam, merujuk kepada zaman Nabi Isa alaihi salam. Al-masih ni kebiasaannya kita guna kepada dua individu. Yang pertama ialah Nabi Isa bin Maryam dan yang kedua ialah Dajjal laknatullahi alaihi. Cuma kadangkala, hadirin dan hadirat yang saya hormati, kita dapati perbezaan dari sudut sebutan. Maksudnya kalau Nabi Isa ni, orang akan kata Isa Al-Masih, Isa Al-Masih. Maknanya perkataan Al-Masih tu selepas nama dia. Berbeza dengan Dajjal. Dajjal ni Al-Masih tu sebelum nama dia. Contohnya macam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabr wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Jadi ya Allah, hujung tu aku mohon perlindunganmu daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Nampak dia punya beza tu. Isa Al-Masih, yani Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi apabila disebutkan fi zamanil Masih di sini, kita kena faham maknanya bukan pada zaman Dajjal, tetapi pada zaman Nabi Isa Al-Masih alaihi salam. Cuma dekat mana perbezaan dia? Kita kata tidak ada perbezaan dari sudut ejaan. Dari sudut ejaan. Al-Masih, Al-Masih. Mim, Sin, Ya, Ha. Al-Masih. Cuma perbezaannya ialah dari sudut maksud. Jadi ini disebutkan oleh para ulama kita, Bahawasanya kalau untuk Nabi Isa, apabila kita kata Isa Al-Masih sebagai contoh, maka Al-Masih di situ ialah yang memadamkan kekufuran pada hari pada akhir zaman nanti, yang memadamkan kekufuran. Apabila Nabi Isa turun nanti, dia akan memadamkan segala kekufuran. Jadi perbuatan itulah yang menyebabkan beliau ataupun baginda Nabi Isa alaihi salam mendapat gelar Al-Masih. Adapun untuk Dajjal, hadirin sidang jemaah, kita kata dia dinamakan sebagai Al-Masih kerana matanya buta. Kerana matanya buta, maknanya masaha di situ terpadam matanya, oleh kerana itu dia digelar sebagai Al-Masih. Jadi fi zaman Al-Masih, ada satu orang lelaki dari kalangan ahli ibadat, dia sedang beribadat di dalam rumah ibadatnya. Fa'aradahu iblis falam yaqdir alih. Iblis ingin untuk menggelincirkan dia. Ha, ini. Ini kita kena tengok satu noktah yang penting, bahawasanya semakin kuat seseorang tu beribadat, inilah orang ini dia akan didekati dan diuji oleh iblis laknatullah ya alaih. Maknanya dia akan sesatkan, dia akan gelincirkan. Sebab itu kita kena sentiasa berdoa kepada Allah agar Allah jauhkan kita daripada ujian ataupun gelinciran daripada syaitan. Sebab itu kena banyakkan isti'azah, banyakkan a'udzubillah minasyaitanir rajim contoh. Dan banyakkan ayatul bacaan ayatul kursi, hadirin sidang jemaah. Lebih-lebih lagi sebelum tidur. Jadi ini adalah doa-doa kita untuk memohon perlindungan Allah Taala daripada fitnah iblis laknatullah ya alaih. Jadi dikatakan di sini fa'aradahu iblis. Iblis ingin untuk menyelewengkan dia atau menggelincirkan dia sebab tengok dia ni rajin beribadat. Tetapi kata Wahab bin Munabbih, falam yaqdir alaih. Iblis tak mampu nak menguasai dia. Iblis tidak mampu nak menyesatkan dia, menggelincirkan dia. Summa atahu bi kulli ra'idah falam yaqdir alaih. Kemudian iblis ni dia mendatangkan kepada ahli ibadat tersebut ataupun yang lebih tepat rahib tersebut. Maknanya bikulli ra'idah, setiap ra'idah. Ra'idah ni maknanya satu orang perempuan yang suka pergi ke apa nama, kepada rumah jiran-jiran dia. Maknanya dalam bahasa yang mudah, iblis ni hantar orang perempuan untuk goda dia. Ha, begitu. Iblis ni hantar orang perempuan untuk goda. Maknanya duk pulang alik pergi ke tempat ibadat tu, duk ulang pergi ke tempat ibadat tu untuk menyesatkan ataupun menyelewengkan ahli ibadat tersebut. Tetapi kata Wahab bin Munabbih, falam yaqdir alaih. Maknanya still iblis tidak mampu untuk menguasai lelaki tersebut. Sehinggalah sampai ke satu masa, wa atahu mutasyabbihan bil masih. Sehinggalah satu hari, iblis ni dia datang kepada ahli rahib tersebut dalam keadaan rupa bentuk iblis. Dia dia menyamar dalam bentuk Al-Masih. Maknanya dia menyamar dirinya sebagai Nabi, Nabi Isa. Dia iblis tapi dia mutasyabbihan. Maknanya dia menyerupai. Dia menyerupai Nabi Isa. Fanadahu, dan dia panggil lelaki yang sedang beribadat tu. Dia kata apa? Ayyuhar rahib. Wahai rahib. Ashrif alayya ukallimuk. Dia kata, menghadaplah ke arahku. Maknanya pusinglah ke sini daripada nak fokus ibadat tu. Berbicaralah dengan aku, berhadaplah dengan aku untuk aku bercakap dengan kamu. Kemudian kata rahib tersebut, intaliq. Dia kata, beredarlah kamu. Pergilah kamu. Intaliq li sya'ni. Falastu arut ma madha min umri. Dia kata, kau beredarlah. Aku tak boleh nak kembalikan masa-masa aku yang telah berlalu daripada hayat aku. Maknanya kalau dia layan kawan ni, masa dia terbuang. Ha, jadi ditengokkan di situ, dia tak nak buang masa dia dengan melayan kawan tersebut. Dia nak fokus kepada ibadat dia. Hadirinlah hadirat. Kemudian dia kata, faqal, lalu kata iblis yang menyamar dalam bentuk Nabi Isa, dia kata, ashrif alaih. Dia kata, tengoklah aku ni. Dia kata, menghadaplah ke arahku. Fa'anal masih. Aku ialah Al-Masih. Aku ni Nabi Isa ni. Dia kata begitu kepada rahib tersebut. Faqal, lalu rahib berkata, dia balas balik. Dia kata, in kuntal masih famali ilaika hajah. Kalau engkau ni betul-betul al-masih, aku tak ada sebarang hajat kepada kamu. Aku tak ada sebarang hajat kepada kamu. Dia tanya balik. Maknanya ahli rahib ni, ahli ibadat ni, dia tanya balik kepada syaitan atau iblis yang menyerupai Nabi Isa. Dia kata, alaysa qad amartana bil ibadah. Bukankah awak yang telah perintahkan kepada kami untuk beribadat? Wa wa'adtana al-qiyamah, dan kau bagi janji kepada kami akan kewujudan kiamat. Intaliq li sya'nik fala hajah li fika. Pergilah kamu, beredarlah kamu. Aku tak berhajat pun sesuatu kepada kamu. Fantalaqa al-la'inu anhu wa tarakahu. Maka beredarlah iblis yang al-la'in. Al-la'in ni mal'un. Al-la'in ni ialah mal'un. Macam kita kata, kalau apa nama, qatil. Qatil tu maknanya maqtul, orang yang dibunuh. Yang ni al-la'in ialah pada wazan maf'ul. Maknanya dia orang yang, dia adalah makhluk yang dilaknat. Jadi dia kata, fantalaqa al-la'inu, maka beredarlah iblis yang terlaknat tersebut, anhu, daripada rahib tersebut, watarakahu, dan iblis meninggalkan dia, iaitu ahli ibadat tersebut. Jadi maknanya di sini, setelah diuji oleh iblis dengan macam-macam godaan, dengan macam-macam cara, tetapi iblis tidak mampu. Di sinilah menggambarkan sebenarnya, kalau ada orang kata, ustaz, kita ni mana mungkin kita nak lawan godaan iblis, tak mampu. Sebenarnya ada orang yang mampu. Macam lelaki ni, contoh kalau kisah ini, dia, tapi sebab dia fokus, dia pandai menjaga diri dia, dia pandai mengawal diri dia, dia tidak orang kata layan, orang kata godaan-godaan, dugaan-dugaan, ujian-ujian, maka dia berjaya. Sehingga menyebabkan iblis pun beredar daripada diri dia. Kerana dia tahu memanfaatkan masa dia, jangan dia berpaling. Kalau tidak, nanti jadi macam lelaki yang sebelum ni yang kita cerita panjang lebar pada bulan yang lepas. Yang bulan yang lepas, kalau tuan-tuan masih ingat, kita cerita tentang satu orang lelaki. Panjang hadis dan kisahnya. Yang mula-mula dia rajin ibadat, tapi lama-lama sebab dia macam dia buka ruang, dia buka ruang, dia buka ruang, dia buka ruang. Jadi sebab tu akhirnya berlakulah maksiat yang paling besar. Bukan semata dia berzina, dia membunuh. Jadi menunjukkan kepada kita bahawasanya kalau kita buka sikit je ruang untuk iblis masuk, memang akan mudahlah untuk kita digelincirkan oleh iblis laknatullah ya alaih. Tetapi kalau kita memang tak bagi peluang langsung, macam kawan ni, orang nak suruh dia berpaling, asyrif alaiya, tengoklah aku. Aku nak cakap dengan kamu. Betul macam cakap macam-macam. Aku ni ialah al-Masih, aku ni Nabi Isa, bla bla bla. Tapi akhirnya dia tak layan, dia fokus. Dia kata, kalau kau betul Nabi Isa, aku tak ada hajat kepada kamu. Sebab kau dah suruh kami beribadat, jadi aku tengah beribadat ni. Kau janjikan kami tentang hari kiamat. Maka ini akulah, inilah dianya persiapan aku untuk hari kiamat. Ha, jadi sampai situ dia punya riwayat daripada Wahab bin Munabbih. Dan riwayat daripada Wahab bin Munabbih ni, kalau kita tengok takhrij pada muka surat yang ke 233, disebutkan di sini, akhrajahu Abu Nuaimin al-Asbahaniyu fil Hilyah. Maknanya kisah ini direkodkan oleh Abu Nuaim al-Asbahani dalam kitabnya Al-Hilyah. Al-Hilyah ni merujuk kepada Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya. Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya, yang ditulis oleh Al-Imam Abu Nuaim al-Asbahani. Selain daripada itu, Abu Nuaim meriwayatkan daripada siapa? An Abi Bakrin Al-Ajurri, daripada Abu Bakar Al-Ajurri. Kita biasa dengar satu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ajurri, iaitu Kitab Al-Syari'ah, Kitab Al-Syari'ah. Kitab yang begitu masyhur ditulis oleh Al-Imam Al-Ajurri, Abu Bakar Al-Ajurri. Dan memang kalau kita teliti tadi pun, riwayat daripada Ibnul Jauzi memang sampai kepada Abu Bakar Al-Ajurri. Kalau kita katakan tadi, dari akhbarana Abu Nuaim Ahmad bin Abdullah, qala akhbarana Abu Bakar Al-Ajurri. Maknanya Abu Nuaim di situ ialah Abu Nuaim Al-Asbahani. Adapun Abu Bakar Al-Ajurri adalah penulis kitab Al-Syari'ah. Dia ni ialah sebagaimana yang dalam nota kaki pada muka surat 232 tu ada dia punya terjemah secara ringkas. Dia kata, Abu Bakrin Al-Ajurri huwa Muhammad Ibnul Husain Ibnu Abdillahil Baghdadi sahibut tasanif. wa minha kitabu syariah. Antaranya ialah kitab syariah. Rawa anhu Abu Nu'aim. Antara yang meriwayatkan daripada Al-Ajurri, maknanya anak murid dia, antaranya ialah Abu Nu'aim Al-Asbahani. Kata qala al-khatib, maknanya berkata al-imam al-khatib al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, yang meninggal pada tahun 463 Hijrah. Al-Khatib Baghdadi dia kata apa? Kana dayyinan siqah. Al-Ajuri ni ialah dayyinan, iaitu orang yang beragama, yang kuat mengamalkan agama. Siqah, dia orang yang siqah, orang yang terpercaya. Kemudian waqala az-Zahabi, berkata al-Imam az-Zahabi yang meninggal dunia pada tahun 748 Hijrah, dalam kitabnya Tarikh Tarikh Baghdad, hadirin sidang jemaah, ataupun kitabnya Sirah Alamin Nubala yang lebih tepat, yang Tarikh Baghdad ni Al-Khatib Al-Baghdadi, Az-Zahabi sebut dalam Sirah Alamin Nubala. Saya betulkan balik. Maknanya kata-kata Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Tarikh Baghdad, adapun kata-kata Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Sirah Alamin Nubala. Jadi apa kata Al-Imam Az-Zahabi apabila menyifatkan tentang Abu Bakar Al-Ajurri yang merupakan salah seorang daripada perawi kepada kisah lelaki dari kalangan pada zaman Nabi Isa alaihi salam, kana saduqan khairan abidan sahibu sunnah wattiba. Beliau ialah saduq, seorang lelaki yang saduq. Saduq ni maknanya dia seorang lelaki yang jujur, seorang lelaki yang benar. Khairan, seorang lelaki yang begitu baik. Kemudian abidan, ahli ibadat. Al-Ajurri, ahli ibadat. Sahibu sunnah wattiba, dia adalah sahib sunnah wattiba. Maknanya orang yang mengikuti sunnah dan juga yang ittiba, maknanya menuruti tariqah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikut jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah sifat salafus salih dahulu, mereka sahibu sunnah. Cuma perkataan sunnah ini sebagaimana yang kita maklum, ia mempunyai beberapa pengertian. Nah, dia mempunyai beberapa pengertian. Yang pertama, perkataan as-sunnah juga disifatkan ertinya ialah akidah ataupun tauhid. Jadi perkataan as-sunnah ni antara maksudnya ialah akidah. Sebab itu disebutkan ataupun ditanya kepada al-Imam Ibnu Salah rahimahullah. Mereka yang belajar hadis dia akan kenal Ibnu Salah. Bahkan orang yang mempelajari fiqh dalam mazhab Syafi'i pun akan mengenali Ibnu Salah rahimahullah. Orang pernah tanya kepada Ibnu Salah, Imam Malik ni digelar sebagai tokoh sunnah dan hadis. Tokoh sunnah dan hadis. Jadi orang tu tanya, apa perbezaan di antara sunnah dan hadis? Bukankah sama je? Jadi ketika itu Ibnu Salah dia jawab, kalau disebut sunnah dan hadis dalam sebutan yang berbeza pada satu-satu majlis, pada satu-satu ucapan, sunnah di situ maknanya ialah akidah. Maknanya dia adalah seorang tokoh dalam akidah yang sahih. Ha, begitu. Maknanya tokoh dalam ahli sunnah wal jamaah. Contohnya pada zaman Imam Malik tersebut, iaitu sekitar 93 Hijrah Imam Malik lahir sehingga 179 Hijrah dia meninggal dunia. Manakala hadis di situ ialah hadis, maknanya dia adalah ulama besar hadis, bagaimana yang kita tahu penulis kitab Muwatta. Jadi dia sunnah di situ dari sudut akidah, manakala hadis ialah hadis. Ini pandangan Ibnu Salah. Jadi kita tak nafikan itu salah satu maksud sunnah. Dan sunnah juga maksud dia ialah masabata anir rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, min qaulin au fi'lin au taqririn, daripada perbuatan Nabi, daripada ucapan Nabi, perbuatan Nabi, atau takrir daripada Nabi, pengakuan daripada Nabi. Jadi itu ialah sunnah. Dan ada juga istilah sunnah yang disebut sebagai jalan, iaitu tariqah, iaitu macam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di addu 'alaikum bin nawajis. Hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin yang datang selepas daripadaku, addu 'alaiha bin nawajis, gigitlah dengan gigi gerah, maknanya pegang bersungguh. sunnah Nabi, ikut dengan kesungguhan. Jadi sunnah di situ ialah tariqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada sunnah juga seperti yang ditakrifkan ma yusabu fa'iluh wa lam yu'aqab tarikuh, sesuatu perkara yang mana diberi pahala bagi orang yang buat tapi tidak diberikan dosa kepada mereka yang tak buat. Ini sunat yang orang kita sebut sebagai sunat. Dalam bahasa Arab ia disebut sebagai sunnah. Jadi kita kena jelaskan dalam hal tersebut. Tetapi di sini apa dia maksud sunnah di sini? Maknanya dia adalah seorang yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ittiba', maknanya dia ittiba' kepada tariqah ataupun jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Al-Imam Abu Bakar Al-Ajurri, penulis kitab Asy-Syari'ah. Penulis kitab Asy-Syari'ah, hadirin dan hadirat. Jadi selesai yang tu, kita nak tengok kepada riwayat yang berikutnya, hadirin dan hadirat. Dikatakan di sini pada muka surat yang ke, bagi tuan-tuan baca kitab 234, pada muka surat yang ke 234. Qala al-Hafiz Ibnu al-Jauzi rahimahullahu taala anba'ana Isma'il bin Ahmad. Qala akhbarana 'Asim bin al-Hasan. Qala akhbarana 'Ali bin Muhammad ibn Bishran. Qala akhbarana Abu 'Ali al-Barza'i. قال حدثنا أبو بكر ابن عبيد القرشي قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن موسى الحرشي قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا عمر ابن دينار قهرمان آل الزبير قال حدثنا سالم بن عبد الله عن أبيه لما ركب نوح في السفينة رأى فيها شيخا لم يعرفه فقال له نوح ما أدخلك قال دخلت لأصيب قلوب أصحابك فتكون قلوبهم معي وأبدانهم معك قال نوح أخرج يا عدو الله فقال إبليس خمس أهلك بهن الناس وَسَأُحَدِّسُكَ مِنْهُنَّ بِسَلَاسٍ وَلَا أُحَدِّسُكَ بِسْنَتَيْنِ. Kita terjemah dahulu kerana ia agak panjang riwayat ni, hadirin sidang jemaah. Maknanya Ibnu al-Jauzi ambil daripada gurunya Ismail bin Ahmad. Ismail bin Ahmad ambil daripada Asim bin Al-Hasan. Asim daripada Ali bin Muhammad. Ali bin Muhammad ambil daripada Abu Ali al-Barza'i. Daripada Abu Bakar bin Ubaid al-Qurashi. Daripada Abu Abdullah Muhammad bin Musa Al-Harashi, daripada Ja'far bin Sulaiman, daripada Amr bin Dinar, daripada Salim bin Abdullah, daripada bapaknya. Daripada Salim bin Abdullah, daripada bapaknya. Bapaknya itu yang dinamakan sebagai Abdullah ibnu Umar, hadirin sidang jemaah. Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Jadi Umar ibnu Abdullah ibnu Umar ialah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Salim ni dia adalah tabi'in, dia adalah tabi'in. Dan dikatakan di sini pada muka surat 236 tu, Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab Al-Qurashi. Ahadul fuqaha'i sab'ah. Beliau merupakan salah seorang daripada fuqaha yang tujuh. Iaitu yang berada di Madinah, dia adalah ada tujuh fuqaha di situ. Antaranya ialah Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Wa kana thabatan 'abidan fadilan. Dia ni seorang yang sabat, iaitu seorang yang kukuh, seorang yang tetap. 'Abidan, seorang ahli ibadat. Fadilan, seorang yang mempunyai kelebihan. وَكَانَ يُشَبِّهُ أَبَاهُ فِي الْحَدِي وَالسَّمَتِ. Dan beliau sangat menyerupai ayahnya pada pada petunjuk dan pada kepribadian. Dan beliau, iaitu Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, meninggal dunia pada tahun 106 Hijrah. 106 Hijrah. Sekarang ini 1446 Hijrah. Jadi lebih kurang 1340 tahun yang lepas. 1340 tahun yang lepas. Lebih kurang beliau meninggal dunia, hadirin dan hadirat. Ataupun 1340 Hijrah meninggal dunia. Dan ini sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Tahzibul Kamal. Itu Tahzibul Kamal fi Asma'ir Rijal oleh Al-Hafiz Al-Mizzi. Al-Hafiz Al-Mizzi. Dan juga kitab At-Taqrib. Taqrib di sini ialah merujuk kepada Taqribul Tahzib yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, yang meninggal pada tahun 852 Hijrah. Baik. Abuhu, iaitu bapa dia yang kita kata yang meriwayatkan kisah ni, ialah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Abdullah ni ialah sahabat Nabi dan bapaknya ialah Umar bin Al-Khattab. Dan Umar bin Al-Khattab ialah antara sahabat Nabi yang paling utama. Baik. Jadi kita berbalik kepada riwayat tadi. Daripada Abdullah bin Umar, iaitu daripada Salim bin Abdullah, daripada bapaknya. Maksudnya bapaknya siapa? Abdullah bin Umar. Lama apabila Nabi Nuh alaihi salam naik ke atas bahtera fi safina, ra'a fiha shaykhan lam ya'rifuh. Nabi Nuh dia melihat ada satu orang lelaki tu. Syekh ni maknanya lelaki tu. Di dalam safina, fiha tu kembali kepada safina. Ra'a fiha shaykhan lam ya'rifuh. Dia tengok, dia nampak siapa pula orang tua ni? Ha, contoh. Dan dia tak kenal siapakah lelaki tua tersebut. Faqala lahu Nuh, maka Nabi Nuh berkata kepada lelaki tersebut, ma adkhalak, apa yang menyebabkan awak masuk di sini? Awak masuk di sini apa sebabnya? Apa tujuan dia? Lalu kata lelaki tua tersebut, dakhaltu li usiba quluba ashabi, aku masuk ke sini, dia kata, untuk aku menguji hati-hati sahabat-sahabat kamu. Maknanya jantung hati para sahabat kamu. Untuk aku masuk ke dalam hati-hati mereka, ke dalam jantung hati mereka. Fatakunu qulubuhum ma'i, supaya hati mereka tu bersama dengan aku. Wa abnanuhum ma'ak, wa abdanuhum ma'ak, dan badan dia, jasad mereka bersama dengan kamu. Maknanya jasad mereka memang nampak macam kamu, tapi jantung hati mereka aku dah ambil bersama dengan aku. Lalu kata Nabi Nuh, akhrij, ataupun yang lebih tepat ukhruj, yang lebih tepat ialah ukhruj ya adu Allah, keluarlah kamu wahai hamba Allah. Ukhruj ya adu Allah, keluarlah kamu wahai hamba Allah. Faqala iblis, lalu iblis berkata, hadirin sidang jemaah, maknanya lelaki tua tadi siapa? Lelaki tua tadi ialah iblis. Faqala iblis, iblis berkata, khamsun uhlika bihinna nas wa sa'uhaddisuka minhunna bisalas wala uhaddisuka bisnatain. Ada lima perkara yang aku akan merosakkan orang ramai. Maknanya aku akan merosakkan manusia dengan lima perkara. Aku akan cerita, aku akan bagi tahu kepada kamu wahai Nuh, tiga saja. Dan aku tak akan bagi tahu dua lagi tu, aku tak akan bagi tahu. Wala uhaddisuka bisnatain. Dia kata begitu. Fa uhiya ila Nuh annahu la hajata bika ila salas. Maka diberi wahyu kepada Nabi Nuh bahawasanya tidak, Nabi Nuh ni tidak berhajat pun kepada tiga yang dia kata dia nak bagi tahu tu. Maknanya diberi wahyu kepada Nabi Nuh bahawasanya kamu sebenarnya tak perlu pun kepada nak dengar kepada yang tiga tu yang dia kata dia nak bagi tahu tu. Murhu yuhaddisuka bisnatain. Wahai Nuh, kamu suruhlah lelaki tua tu bagi tahu kamu apa dua benda, apa dua perkara yang dia akan menyesatkan umat manusia. Kan dia kata tadi, aku akan sesatkan umat manusia dengan lima perkara. Dia nak bagi tahu apa? Tiga. Dua lagi dia tak nak bagi tahu. Sampai wahyu kepada Nabi Nuh, kata yang tiga tu tak penting pun. Suruh dia bagi tahu yang dua tu apa? Ha, dua tu apa yang dia kata mula-mula dia tak nak bagi tahu tu. Dia kata murhu yuhaddithuka bisnataini qala bihima uhlikun nas wa huma, dia kata di sini, dua perkara yang aku akan merosakkan manusia, dikatakan di sini ialah yang pertama al-hasad. Yang pertama ialah al-hasad. Dan al-hasad, hadirin sidang jemaah, ertinya ialah dengki. Ertinya ialah dengki. Wabil hasad, dia kata dengan disebabkan hasadlah lu'intu. Waju'iltu syaitanan rajiman. Disebabkan hasadlah aku dilaknat. Dan disebabkan hasadlah aku menjadi syaitan yang direjam. Aku menjadi syaitan yang direjam. Jadi maksudnya aku akan membinasakan manusia dengan itu, dengan hasad. So, dan ini tidak tidak pelik hadirin dan hadirat para penonton yang saya muliakan. Kalau kita teliti, memang kita biasa dengar kisah dalam Quran apa yang berlaku kepada anak Nabi Adam alaihi alaihi salam. Yang orang kita kadang sebut sebagai Qabil dan Habil. Bahawasanya Qabil yang abang, yang senior, dia bunuh adiknya Habil. Itu satu. Tetapi saya bukan nak fokus yang tu sangat. Yang tu pun nak kaitkan, maksudnya pembunuhan betul berlaku di dunia. Tetapi sebelum berlaku pembunuhan tu, apa benda yang berlaku? Iaitu hasad. Sebelum berlaku pembunuhan, dia punya isunya ialah isu hasad. Kalau tak ada hasad, dia tak akan sampai kepada tahapan nak bunuh adik dia. Tapi dia dengki dengan adik dia sebab Allah bagi adik dia untuk berkahwin dengan kembar dia. Begitu. Qabil dia ada kembar yang cantik, manakala Habil dia ada kembar yang tidak tidak cantik. Dan perkahwinan tu diperintahkan secara silang. Maknanya Qabil kahwin dengan kembar Habil dan Habil kahwin dengan kembar Qabil. Tapi Qabil tak berpuas hati. Dia hasad, dia dengki, bunuh. Jadi menunjukkan hasad dulu. Tapi ada satu lagi isu, iaitu apabila Iblis dia tidak mahu sujud kepada Nabi Adam. Kenapa dia tak mahu sujud kepada Nabi Adam? Sebab pada dia sujud tu macam memuliakan Nabi Adam. Jadi dia dengki. Dia dengki, dia hasad. Dia kata kepada Allah, dia kata ana khairum minhu, dia kata. Dia kata ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku daripada api, wahai Allah, sedangkan kau ciptakan dia daripada tanah. Jadi tengok hasad. Hasad ni, dia kata Iblis dia akan rosakkan manusia dengan dua perkara ni. Yang pertama ialah hasad. Disebabkan hasad lah aku dilaknat. Laknat tu apa maknanya? At-tardu min rahmatillah. Maknanya seseorang tu tercampak daripada rahmat Allah. Waju'iltu syaitanan. Dan aku ni jadi syaitan. Syaitan ni maknanya ba'uda. Ba'uda ni maknanya syaitan ni daripada perkataan syaitana. Syaitana bermakna ba'uda, iaitu jauh daripada rahmat Allah. Jadi nama dia Iblis. Tapi dia dikenali dengan sifat dia, maknanya dia ni jauh daripada rahmat Allah. Rajiman. Dan rajiman ni sama seperti yang kita sebutkan sebentar tadi, hadirin dan hadirat. Rajiman nanti kita sebutkan sama juga seperti perkataan apa tadi yang saya sebut dalam kisah sebelum ni, hadirin dan hadirat. Bahawasanya di atas wazan maf'ul, di atas wazan maf'ul. Okey, baik. Jadi maksudnya ialah marjum, individu yang direjam, individu yang direjam. Wal hirs, yang kedua ialah al hirs, yang akan menyebabkan umat manusia ni binasa. Al hirs ni maksudnya keinginan, keinginan. Yalah, memang kita tak nafikan kesungguhan, tetapi dia ada rasa keinginan kepada sesuatu, nak mendapatkan sesuatu. Selain daripada dengki, hasad, yang kedua ialah al-hirs. Dia kata ubiha li Adam al-jannah. Ubiha li Adam al-jannah kulluha. Diberikan ataupun diberikan kepada Nabi Adam ni syurga keseluruhannya. Maknanya keseluruhan syurga dibagi kepada Nabi Adam. Lalu dia kata fa asabtu hajati minhu bil hirs. Lalu aku campakkan kepada dia hajat aku dengan al hirs, kesungguhan. Iaitu supaya dia makan apa nama daripada pokok yang Allah larang dia untuk dia dekati, yang Allah kata dalam Quran, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Jadi di situ ada hirs, ada semangat gitu. Tapi jangan kita letakkan perkataan al-hirs ni jangan salah faham, sebab al-hirs ni baguslah, macam bersungguh dalam menuntut ilmu, baguslah. Contoh kata-kata Imam Asy-Syafi'i yang begitu masyhur. Dia kata, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika an ta'wiliha bibayan zaka'un wa hirsun. Tengok dia kata bahasa tu, zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustazin wa tulu zamanin. Akhi, kata Imam Syafi'i, wahai saudaraku, lan tanalal ilma illa bisitta, kamu takkan dapat ilmu melainkan dengan 6 perkara. Sa'umbika an tafsiliha bibayan, aku akan sebutkan kepada kamu dengan perincian dan penjelasan. Yang pertama, zakat, kena cerdik, kena bijak. Yang kedua, hirs, kena ada semangat, kena ada semangat. Jadi semangat di sini adalah pada konotasi yang positif, tempat yang positif, pada sebutan yang positif. Tapi yang binasanya apa nama manusia ni, kalau dia semangat pada benda-benda yang dilarang oleh Allah. Ha, itu maksud dia. Kita kena faham macam tu. Dia ada kesungguhan dalam nak melakukan perkara-perkara yang Allah tak bagi. Selain daripada hasad, al-hirs. Kemudian wajtihadun, dia kena ada mujahadah. Kemudian wabulghah, dia kena ada bekalan yang mencukupi dalam perjalanan menuntut ilmu. Yang kelima, wasuhbatu ustaz, kena berdamping dengan guru. Nah, dia tak boleh sama seorang-seorang saja dalam perjalanan menuntut ilmu, dia kena berdamping dengan guru. Watulu zaman, dan dia berhajat kepada masa yang panjang. Nah, itulah kita kata menuntut ilmu ni minal mahdi ilal lahdi, daripada apa nama, buayan sehingga ke liang lahat. Maknanya tidak ada istilah berhenti daripada gelaran penuntut ilmu. Tidak ada istilah berhenti daripada perbuatan menuntut ilmu. Jadi kita kena faham bahasanya menuntut ilmu ni perjalanan yang panjang. Watulu zaman, masa yang panjang. Okey, baik. Jadi dikatakan di sini, dua perkara inilah yang dia akan sesatkan umat manusia. Yang pertama, hasad. Nah, dia akan bagi kita ni hasad. Dengki, tak boleh tengok orang tu lebih. Bahkan tak boleh tengok kadang-kadang orang tu lebih, bukannya dalam urusan dunia saja. Dalam urusan agama pun, dia nak buat khianat, dia nak buat jahat kepada orang tersebut. Kadang-kadang contoh, dia tengok kumpulan manusia tertentu, ataupun ustaz tertentu, agamawan tertentu, tokoh tertentu, dia dah boleh tarik crowd, boleh banyak pengikut dia sebagai contoh. Jadi dia rasa dengki, dia rasa hasad, dia fitnah macam-macam, dia buat macam-macam kenyataan. Dia kata, oh, kawan ni tak betul, kawan ni salah, kawan ni sekian, kawan ni sekian. Tujuan dia satu je, untuk tak nak bagi kawan tu diberi peluang lagi bersama dengan jemaah-jemaah. Dia nak bagi orang tu tak ada peluang, tak ada ruang untuk dia bercakap, dia khalayak ramai. Itu je tujuan dia, bukannya dia nak ceramah pun. Tapi dia hasad. Memang ada manusia macam tu. Yang lagi sangat ajaib kalau ia berlaku dalam kalangan ustaz, ustazah, agamawan. Ha, yang ni, nas'alullah al-afu wal-afiyah wa na'uzubillah min zalik. Kemudian disebutkan lagi oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sahabat kepada Nabi SAW, yang meriwayatkan kisah ini. Walaqiya iblisu Musa, dan kemudiannya iblis bertemu pula dengan Nabi Musa, iaitu Musa bin Imran. Faqal, lalu beliau berkata, iaitu iblis berkata, ya Musa, wahai Musa, anta alladhi istafaka Allah birisalatihi wa kallamaka taklima, engkau adalah individu yang Allah pilih dan untuk menyampaikan risalah Allah, dan Allah memilih kamu dan Allah berbicara dengan kamu. Anta alladhi istafaka Allah, dia kata, birisalatihi wa kallamaka taklima, wa ana min khalqillah, aku ni sebahagian daripada makhluk Allah. Aznabtu, aku berdosa. Wa ana uridu an atub, dan aku teringin nak bertaubat, dia kata. Dan aku teringin nak bertaubat. Fashfa'li ila Rabbi Azza wa Jal, kau bagilah syafaat kepada aku. Dia kata, kau bagilah syafaat untukku kepada Allah. Ayatuba alai, maksudnya dia kata, kau tolonglah minta kepada Allah supaya Allah menerima taubatku. Ha, itu maksud dia. Fada'a Musa Rabbahu, maka Nabi Musa pun berdoa kepada Allah. Faqila, lalu dikatakan kepada Nabi Musa, ya Musa, qad qadaitu hajatak, wahai Musa, aku telah lunaskan hajat kamu. Maknanya aku telah tunaikan hajat kamu. falaqiya Musa iblisa faqala. Lalu Nabi Musa pun bertemu dengan iblis dan Nabi Musa berkata, qad umirta an tasjuda liqabri Adam wa yutabu ali. Aku dapat arahan, dia kata, kamu telah diperintahkan untuk pergi sujud kepada kubur Nabi Adam. Kalau kamu buat, taubat kamu akan diterima. Ha, begitu. Kemudian apa kata iblis ataupun apa kata perawi dari kalangan sahabat, iaitu Abdullah bin Umar, fastakbara wa ghadiba. Dia rasa sombong diri dan dia berasa begitu marah. Ha, tadi kata kepada Nabi Musa, tolonglah bagi syafaat kepada aku, minta kepada Allah agar Allah terima taubatku. Nabi Musa pun doa kepada Allah. Allah pun kata, permintaan kamu ditunaikan, tapi ada syarat dia. Syarat dia, suruh iblis pergi sujud kepada kubur Nabi Adam. Kalau buat, barulah diterima dia punya taubat. Nabi Musa pun sampaikan kepada iblis, dia begitu istakbara, dia jadi sombong, dia jadi besar diri. Dan dia waghadiba, dan dia begitu marah. Waqal, dia kata, iblis kata, lam asjud lahu hayyan. Aku tak sujud kepada dia ketika dia masih hidup. Asjud lahu maitan. Takkan aku nak sujud kepada dia dalam keadaan dia dah mati? Waktu dia hidup aku tak sujud kepada dia. Ni takkan dia dah mati aku nak sujud pula kepada dia? Summa qala iblisu. Kemudian iblis pun berkata, ya Musa, wahai Musa, inna laka alayya haqqan bima syaffa'ta ila rabbik. Kamu mempunyai hak ke atas diri aku. Maknanya macam seolah dia nak kata, aku terhutang budi kepada kamu disebabkan perbuatan kamu yang minta Allah Ta'ala untuk terima taubat aku. Maknanya dia katakan di sini, hadirin sidang jemaah, inna laka alayya haqqan, buat kamu ke atas diriku hak. Maknanya ada hak Nabi Musa ke atas iblis. Ha, maknanya itulah maksudnya dia ada, dia nak bagi inilah, dia nak bagi balasan, balasan baik semula lah. Fazkurni inda salas la uhli, dia kata la uhliku fihin. Dia kata ingatlah aku ketika tiga perkara, nescaya aku tidak akan membinasakan pada kesemuanya. Maknanya aku tidak akan membinasakan pada manusia pada waktu tersebut atau pada tiga perkara tersebut. Hadirin dan hadirat, uzkurni hina taghdab fa inna wahyi fi qalbika wa aini fi ainika wa ajri minka majra dam. Dia kata yang pertama, ingatlah aku ketika kamu sedang marah. Dia kata ingatlah aku ketika kamu sedang marah. Dia kata bisikan aku ada dalam hati kamu ketika tu. Aini fi ainik, mata aku ada pada mata kamu ketika itu. Wa ajri minka majra dam, dan aku akan mengalir dalam diri kamu ikut saluran darah ketika kamu sedang sedang marah. Kedua, wazkurni hina talqa zahaf, ingatlah aku ketika berlakunya pertempuran di medan jihad, iaitu di medan perang. Fa inni ati ibna adama hina yalqa az-zahaf fa udzakkirahu waladahu wa zawjatahu wa ahlihi hatta yuwalli. Kerana pada hari di medan perang, pada hari peperangan, aku akan datang kepada anak Adam, iaitu kepada mereka-mereka yang turut serta dalam medan jihad. Hina yalqa az-zahaf, ketika dia sedang berada di medan tempur, fa udzakkirahu waladahu, aku akan bagi dia ingat kepada anak dia, wa zaujatah, kepada isteri dia, wa ahlah, kepada keluarga dia, hatta yuwalli, sehinggalah dia berpaling daripada medan jihad. Ini iblis punya kerja. Wa iyyaka an tujalisa imra'atan laysat bidzati mahram ataupun mahram, dan hendaklah kamu berhati-hati daripada kamu duduk ataupun daripada kamu bermajlis dengan satu orang perempuan yang mana dia bukan mahram kamu. Fa inni rasuluha ilaika wa rasuluka ilaiha, kerana aku adalah utusan kamu kepadanya dan aku adalah utusannya kepada kamu. Ha, jadi maksudnya kena jaga-jaga. Jadi tiga perkara ni jaga-jaga. Maksudnya dalam erti kata di sini, macam seolah-olah iblis ni dia nak berterima kasihlah kepada Nabi Musa sebab minta doa kepada Allah, semoga Allah ampunkan, terima taubat iblis. Lalu dia pun bagilah tiga perkara yang dia kata, kamu kena ingat tiga perkara ni, ketiga perkara ni lah yang dia akan rosakkan umat manusia. Yang pertama ketika marah, ketika marah. Yang kedua ialah ketika di medan jihad, ketika di medan perang. Dan yang ketiga ujian orang perempuan, ujian orang perempuan. Jadi jangan duduk bersama, jangan duduk bersama. Tak kira lah apa alasan sekalipun. Macam zaman sekarang ni, zaman media sosial, kadang-kadang kita tengok di TikTok berduaan, walaupun dalam, bukan dalam satu kawasan, tapi dalam satu medan, dalam satu medium yang sama. Jadi sebab tu kadang-kadang kita tengok yang ni tidak tidak terkawal. Di situlah iblis dia akan menghasut dan dia akan memainkan dia punya peranan. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Dan kita nak tengok kepada takhrij, kita nak tengok kepada takhrij. Takhrijuhu, iaitu riwayat ni daripada Abdullah bin Umar ni, akhrajahu Ibnu Abi Dunya fi makayid syaitan. Al-Imam Ibnu Abi Dunya meriwayatkan riwayat ini dalam kitabnya Makayid Syaitan. Makayid ni maknanya tipu daya. Pada muka surat 65, pada noktah nombor yang ke-44 daripada Muhammad Ibn Musa Al-Harashi Bihi Bilafzih. Ha, ini memang salah seorang daripada perawi riwayat ni ialah Muhammad bin Musa Al-Harashi yang kita bacakan pada muka surat yang ke-234. Kalau tuan-tuan tengok tu, dia kata qala haddatsana Abu Abdullah Muhammad bin Musa Al-Harashi tu. Ha, sampai kepada riwayat itulah diriwayatkan daripada Ibnu Abi Dunya, hadirin dah, daripada Ibnu Abi Dunya. Baik. Dan yang terakhir sebelum saya tutup, kita nak tengok sikit pada muka surat 237. Pada muka surat 237, kata penulis kitab, qala al-Qurashiyu, al-Qurashi berkata, al-Qurashi di sini kata apa nama pentahkik kitab kita ini ialah huwa Ibnu Abi Dunya. Huwa Ibnu Abi Dunya, al-Qurashi ialah Ibnu Abi Dunya. Jadi tak salah kalau kita sebut qala Ibnu Abi Dunya ataupun qala al-Hafidhu Ibnu Abi Dunya. Wa haddathana Abu Hafs As-Saffar qala haddathana Ja'far Ibnu Sulaiman qala haddathana Syu'bah an Ali Ibn Zaid an Sa'id Ibn Al-Musayyib qala ma ba'asa Allahu nabiyan illa lam yai'as iblisu ay yuhlikahu bin nisa. Sampai situ dan kita akan berhenti. Saya nak terjemah sedikit, hadirin dan hadirat. Daripada Al-Qurashi, dan kita kata tadi Al-Qurashi siapa? Ibnu Abi Dunya. Dia kata Abu Hafs As-Saffar menyampaikan kepada kami, beliau berkata Ja'far bin Sulaiman menyampaikan kepada kami, beliau berkata Syu'bah menyampaikan kepada kami, daripada Ali bin Zaid, daripada Sa'id bin Al-Musayyib, daripada Ali bin Zaid, daripada Sa'id bin Al-Musayyib. Kita nak tengok siapa dia Ali bin Zaid. Tengok di bahagian nota kaki. Dia kata Ali bin Zaid bin Jud'an Al-Qurashi At-Taimi Abu Al-Hasan Al-Basri yunsab abuhu ila jaddi jaddih rawa an Sa'id bin Al-Musayyib. Maknanya beliau adalah meriwayatkan daripada Sa'id bin Al-Musayyib. Maknanya beliau ni ialah anak murid kepada Sa'id bin Al-Musayyib. Wa anhu Syu'bah. Manakala yang meriwayatkan daripada dia, iaitu anak murid dia, ialah Syu'bah tadi, yang kita telah sebutkan namanya sebentar tadi, Syu'bah Ibn Al-Hajjaj, yang kita kata anak murid kepada Ali bin Zaid. Baik. Cuma disifatkan di sini sebagaimana yang disebut dalam Tahzibul Kamal oleh Al-Hafizul Mizzi dan juga Imamul Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya At-Taqrib, itu merujuk kepada Taqribul Tahzib. Da'if, beliau ialah seorang yang da'if. Beliau meninggal dunia pada tahun 131 Hijrah. Ada pendapat yang mengatakan sebelum daripada 131 Hijrah. Baik. Daripada Sa'id bin Al-Musayyib. Jadi Sa'id bin Al-Musayyib ini bin Hazan Al-Qurashi Al-Makhzumi Abu Muhammad Al-Madani. Dan beliau ni kata disebutkan di sini Sayyidut Tabi'in, ketua bagi sekalian tabi'in, ketua bagi sekalian tabi'in. Wa ahadul ulama'il asbat al-fuqaha, dan beliau merupakan salah seorang daripada ulama yang orang kata yang kukuh dari kalangan fuqaha. Ittafaqu ala anna mursalatihi, para ulama bersepakat bahawasanya mursal Sa'id bin Musayyib ni asahul marasil, maknanya mursal yang paling asah sekali. Maknanya riwayat yang mursal, dia terus riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh, hadirin sidang jemaah. Dan beliau meninggal dunia pada tahun 93 Hijrah. Beliau meninggal dunia pada tahun 93 Hijrah. Apa terjemahan kepada kata-kata ni tadi, kata-kata Sa'id bin Al-Musayyib? Dia kata, "Ma ba'asallahu nabiyyan illa lam yai'as iblisu ay yuhlikahu bin nisa." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutuskan seorang nabi melainkan iblis tidak akan berputus asa untuk membinasakan nabi tersebut dengan orang perempuan. Ha, begitu. Tidaklah Allah mengutuskan seorang nabi melainkan iblis tidak akan yai'as, iaitu tidak akan berputus asa untuk yuhlikahu, untuk membinasakan nabi tersebut bin nisa, dengan orang perempuan. Dan yang terakhir kita nak tengok kepada takhrij di bawah tu, akhrajahu ibnu abi dunya fi makaidi syaitan, diriwayatkan kata-kata Sa'id bin Al-Musayyib ini daripada ibnu abi dunya dalam kitabnya Makaid Asy-Syaitan, iaitu tipu daya syaitan. An Abi Hafs As-Saffar bihi bilafzih. Tapi dalam masa yang sama, ia juga diriwayatkan oleh Al-Khara'iti fi'tilal al-qulub dalam kitab I'tilal al-Qulub. Wa Abu Nu'aimin, dan juga diriwayatkan oleh Abu Nu'aim Al-Asbahani fil Hilyah, iaitu dalam kitabnya Hilyah al-Awliya wa Tabaqatul Asfiya. Min tariqi Sufyana ibni Uyainata an Ali ibn Zaid bihi binahwihi wa fihi ziyadah. Daripada jalur Sufyan bin Uyainah, daripada Ali bin Zaid, dengan riwayat yang sama, wa fihi ziyadah, cuma dalam riwayat tersebut ada beberapa penambahan. Wa dzakarahu As-Suyuti, Imam As-Suyuti rahmatullah alaih juga telah menyebutkan riwayat ini fi Luqat Al-Marjan, dalam kitabnya Luqat Al-Marjan. Wa 'azzahu li ibni Abi Dunya, dan beliau orang kata apa, menyambungkan ataupun menukilkan ataupun mengatakan riwayat yang tersebut diambil daripada kitab Ibnu Abi Dunya, iaitu Makayid Asy-Syaitan, hadirin sidang jemaah. Jadi kesimpulannya di sini kita dapat lihatlah bahawasanya apa yang sambungan, kesinambungan daripada pertemuan iblis dengan Nabi Musa tadi yang diceritakan oleh Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, bahawasanya antara salah satu daripada tiga cara iblis menyesatkan anak Adam ialah menerusi orang perempuan. Dia kata, wa iyyaka an tujalisa imra'atan laysat bizati mahram, jauhilah kamu daripada duduk bersama dengan satu orang perempuan yang bukan mahram kamu. Ini saya tak sebut tadi, yang bukan mahram kamu, maknanya dia adalah ajnabiyah, wanita asing, dia bukan mahram kita. Dan dalam masa yang sama disebutkan di sini bahawasanya daripada Sa'id bin Al-Musayyib, ma ba'asallahu nabiyan, tidaklah Allah mengutuskan seorang nabi, illa lam yai'asi iblisu ayyuhlikahu bin nisa, melainkan iblis tidak akan berputus asa untuk membinasakan nabi tersebut dengan orang perempuan. Semoga Allah menyelamatkan kita dan memelihara kita daripada fitnah dunia dan akhirat. Allahumma amin. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wa na'udzu billahi min dhalik, hadirin dan hadirat. Jadi memadai sekali itu perbahasan kita pada malam ini selama hampir satu jam kita bersiaran, hadirin dan hadirat. Saya minta maaf jika ada salah silap, terkasar bahasa dalam penyampaian. Jazakumullahu khairan kepada semua sahabat-sahabat yang hadir dan sudi mendengar, menonton dan komen dan share di Facebook kita ini. Saya ucap jazakumullahu khairan. Semoga bermanfaat dan berkat ilmu yang kita perolehi pada malam ini, dan semoga Allah jauhkan kita daripada fitnah syaitan. Allahumma amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.